إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan kita masih di halaman yang ke-65 dengan cetakan yang sama, maka kita sampai di halaman tersebut. Ada lembaran yang bisa dibagikan agar ada yang bisa membantu membagikan untuk sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri agar bisa merata. Mungkin perlu ditanya siapa yang sudah memiliki kitabnya, angkat tangannya. Nah, angkat tangannya. Nah, bagi yang belum, diupayakan bisa menyusul semumpung kita masih belum berlanjut ke depan, maka diupayakan untuk bisa punya kitabnya dibanding dengan bentuk lembaran-lembaran seperti ini. Sifatnya hanya membantu dan dalam rangka untuk memotivasi agar yang belum punya untuk bisa ke depannya memiliki kitabnya, sehingga kita merasa belajar itu semakin termotivasi ketika kita di samping kitab yang sedang dibahas. Dan kemudian setelahnya, setelah selesai, setelah tamat kitab itu, kita bisa letakkan di dalam rumah kita, maktabah, perpustakaan kita. Dan sewaktu-waktu kita diberikan kesempatan, maka kita bisa membuka kembali dengan catatan-catatan yang sudah terbubuhkan di dalam kitab, apa yang ada pada kitab. Demikian tentunya diharapkan bagi setiap talibul ilmi, bagi setiap yang belajar, kita berupaya untuk memiliki kitabnya. Lembaran yang dibagikan kita belum sampai di halaman itu. Lembaran itu halaman ke-66 dan 67. Kita masih akan menyelesaikan di penghujung halaman ke-65. Nah, sebelum kita melanjutkan, tentu selalu diingatkan apa yang kita bahas. Pembahasan kita materi malam ini setiap Sabtu, Ahad ke-2 dan ke-4 adalah kitab Al-Usulul Thalathah. Pembahasannya tentang pendalilan terhadap rububiyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa dilihat kembali di halaman ke-61. Pendalilan tentang rububiyah, mengesakan Allah jalla wa'ala terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Dan pendalilan tentang uluhiyah Allah Jalla wa'ala, mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk ibadah. Disebutkan oleh Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, 4 ayat di 3 surat yang berbeda. Fussilat ayat ke-37, dalil yang pertama sudah kita bahas. Maka kita sedang bersama surat Al-A'raf ayat ke-54. Kita sedang bersama surat tersebut. Maka bisa dibantu bagi yang belum memegang lembaran ataupun kitabnya, bisa membuka mushaf surat yang diisyaratkan tadi, Al-A'raf ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sungguh Allah sebagai Rabb kalian telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Jalla wa 'ala beristiwa di atas 'arsy. Yughshil laila an-nahar, Allah Jalla wa 'ala menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hatitha, yang berlangsung dengan cepatnya. Yatlubuhu hatitha adalah yang mengikutinya dengan cepat. Artinya begitu malam sudah berakhir, maka segera memasuki siang. Siang sudah berakhir, maka segera memasuki malam. Yatlubuhu hatitha artinya seri'an, berlangsung dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan Allah juga menciptakan matahari dan juga bulan dan juga bintang-bintang. Asyamsa wal qamara wan nujuma mengikuti pada awal ayat. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawat wal ard. Di awal masih disebutkan 2. Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian disebutkan dalam masa 6 hari. Kemudian beristiwa di atas ard dan sebutnya. Kemudian Allah sebutkan perbuatan berikutnya dari ciptaannya, asy-syams yang ketiga, matahari. Al-qamar yang ke-4, wan-nujum bintang-bintang yang ke-5. Jadi asy-syams, al-qamar, an-nujum masih nyambung ke as-samawat wal-ard. 5 makhluk tadi, kata yang kita perhatikan dalam bentuk nasab. Nasab itu salah satu tandanya adalah fathah. Bukankah kita perhatikan pada ardo, dotnya fathah. Asyamsa, sinnya fathah. Demikian pula al-qamar, ro'nya fathah. Demikian pula an-nujum, mimnya fathah. Alaysa kadzalik? Naam. Menunjukkan keberaturan bahasa Arab. Mengapa fathah? Tentu ada sebabnya. Karena harokat dalam bahasa Arab sebagai tanda satu kata, huruf yang terakhirnya adalah dhammah. Asalnya ardu, asalnya asyamsu, asalnya al-qamaru, asalnya an-nujumu. Berubah menjadi fathah karena suatu sebab, yaitu adanya huruf inna di awal ayat, Inna rabbakumullahul ladzi khalaqas samawati wal ard, dan seterusnya. Bisa dipahami? Setidaknya bagi kita sudah tergambar kenapa ini fathah. 6. Dan tidak kemudian terjadi ketimpangan. Ardhonya fathah, asyamsunya dhamma, al-qamarnya kasro, dan sebagainya. Tidak. Semua mengikuti aturan. 6. Karena adanya pengaruh inna. Naam. Tinggal pertanyaannya, mengapa as-samawati dan tidaklah as-samawata? Jawabannya demikianlah. Tanda nasab dari satu kata yang bentuknya jamak muannas salim adalah demikian. Alif ta as-sama as-samawat jamaknya. Ada alifnya, ada taknya, dan taknya kasrah. Tidak ada as-samawata, as-samawatu, tidak. Tapi karena itu adalah pengaruh dari nasab, sebabnya adalah karena jamak muannas salim. Muannas salim itu jenis kata perempuan. Nah, jamak kemudian muannas salim. Sehingga seharusnya taknya itu fathah, tapi tergantikan dengan kasrah karena sebab jamak muannas salim. Ada lagi istilah jamak muzakkar salim. Jamak bentuk laki-laki. Nah. Musakharatin bi amri. Musakharatin bi amri. Kita sampai di halaman ke-65 bagian tengah. Di tengah-tengah ada kata musakharat. Berkata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, musakharat itu bentuk mansub 'alal hal. Bentuk mansub, bentuknya nasab. Yang tadi kalau bukan jamak akan fathah. Tapi karena jamak muannas salim jadinya taknya itu kasrah. Itu mansub 'alal hal yang kedudukannya sebagai hal. Ai hal kaunuha musakharat. Artinya sebagai hal keberadaannya musakharat. Musakharat artinya yang tunduk. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Dan tanda nasabnya adalah kasrah. Bukan katanya itu kasrah. Musakharati. Naam. Niyabah anil fathah. Niyabah itu pengganti. Niyabah anil fathah, pengganti fathah. Karena tidak bisa jadi fathah. Karena kondisinya seperti itu, tidak bisa dipaksakan jadi fathah. Maka sesungguhnya fathah, tapi gantinya harus kasrah. Kenapa? Karena tadi jamak muannas salim. Sedangkan bumi al-ard tidak jamak. Asy-syams bukan jamak, tunggal. Qamar juga demikian. 6. Sehingga tetap kepada huruf atau harakat asalnya yaitu fathah. Li'annahu mulhaq bi jam'il muannats as-salim, karena terkait dengan jamak muannats salim. Bisa dipahami? 6. Jadi semua tadi karena sebab pengaruh inna, yang dalam bahasa kita adalah sesungguhnya. Fungsi dari inna adalah taukid. Huruf taukid, huruf penguat. Sesungguhnya. Seandainya firman Allah tanpa ada penguat, seperti inna dan semisalnya, maka pasti benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Alisa kadzalik? Naam. Maka mengapa Allah perkuat lagi dengan suatu penguat? Inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian, agar hamba benar-benar memperhatikan terhadap apa yang Allah Jalla wa'ala hendak sampaikan. Sadari dan ketahui bahwa Rabb kalian itu Allah. Allah itu siapa? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka kemudian sebelum Allah melanjutkan ciptaan yang lainnya, Allah pertegas tentang langit dan bumi tadi, fi sittati ayyam, Allah ciptakan keduanya dengan sekian lapisannya, itu dalam masa 6 hari. Yang kita sudah tahu mengapa sebab Allah sebut 6 hari. 6. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. 'Arsy itu apa? 'Arsy itu di mana? Di atas langit yang 7 ada air. Al-'arsy fawqal ma'. 'Arsy itu di atasnya air. Subhanahu wa ta'ala. 6. Kemudian Allah lanjutkan wasyamsa wal qamar wan nujum, dan juga matahari, bulan dan juga bintang-bintang tadi, musakharatin bi amrih, tunduk kepada perintahnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ala, antum perhatikan kitabnya. Ala, kata Syekh Al-Fauzan, adatu tanbih wa taqrir. Diingat seterusnya, ketika kalian jumpai kata ala, dan bukan hanya di ayat ini saja, sekian banyak dalam Al-Quran kata ala. Apa ala itu? Adatun tanbih, perangkat tanbih, untuk menjadi peringatan atau perhatian. Takrir, selain tanbih juga takrir. Takrir itu penetapan, yang kemudian diterjemahkan dengan ingatlah atau ketahuilah. Ala lahul khalq, ingatlah atau ketahuilah, lahul khalq, baginya Allah al-khalqu wal amr. Terasa apa tidak fungsi kata ala sebagai tanbih, sebagai takrir? Istilah-istilah seperti ini hendaknya diingat dengan baik agar melekat. Ketika kita jumpai, kita tahu ini fungsinya, ini artinya. Kita sudah menangkap setidaknya satu kata. Dalam taklim malam ini kita sudah dapatkan kata inna, penguat. Kita dapatkan kata ala, apa fungsinya, apa maknanya. Sehingga ketika suatu saat kita jumpai itu di dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita terhenti untuk kemudian paham dan teringat apa yang pernah kita pelajari dalam taklim. Itu maksudnya. Jangan lewat begitu saja yang dipelajari, setelah taklim lupa. Tidak, tetapi ingat. Setidaknya ada beberapa dari pelajaran tadi yang melekat pada diri kita. Baik itu dari sisi bahasa Arab, baik itu dari sisi akidah ataupun dari sisi yang lainnya. Maka di dalam ta'lim perhatikan dengan baik, serius, konsentrasi, dan tetap menjaga keikhlasan supaya amalan kita ini tetap terjaga dan tetap mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah dengan mengikhlaskan setiap amalan, apalagi kita sedang talabul ilmi. Ala adatu tanbih wa taqrir. Lahu artinya baginya, Nya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. La li ghairihi, dan bukan untuk selainnya. Untuk Allah saja dan bukan untuk lainnya. Apa yang bagi Allah Jalla wa ala semata tadi? Al-khalqu wal amr. Al-khalqu wal amr. Al-khalqu artinya penciptaan. Wa huwa al-ijad. Al-ijad artinya mengadakan. Dialah Allah yang mengadakan sesuatu, berarti dialah yang menciptakan. Fahuwal qadir alal khalqi. Maka berarti Allah itu kuasa untuk mencipta. Idza arada subhanahu wa ta'ala yakhluq ma yasha. Jika Allah Jalla wa ala menginginkan untuk mencipta, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Ditambahkan syarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, la yusyarikuhu fihi ahad. Tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak ada yang membantu sedikit pun padanya, ahadun, siapapun, seorang pun, ketika Allah menciptakan ciptaannya tadi. Allah sendiri yang menciptakan, tidak ada yang membantu. Huwal malik lahu. Dialah raja, dialah pemilik. Nah, terhadap ciptaannya semuanya. Itu makna al-khalqu. Lahul khalqu. Wal amr. Dan juga amr. Al-amr, yakni amruhu subhanahu wa ta'ala. Adalah perintahnya. Al-amr artinya perintahnya. Lahul khalqu wal amr, baginya penciptaan dan baginya milik Allah itu perintahnya. Perintah di sini wa huwa kalamuh subhanahu wa ta'ala. Adalah firmannya Allah Jalla wa ala. Al-amr, perintah. Maka di situ berarti adalah firmannya Allah Jalla wa ala. Maka al-amr terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amruhu al-kauni. Perintahnya yang berkaitan dengan al-kauni. Atau istilah Syekh Ubaid dengan al-qadari. Al-amru al-qadari. Al-amru al-kauni sama dengan al-amru al-kauni. Perkara atau perintah yang berkaitan dengan al-kaun. Apa maksudnya? Alladhi ya'muru bih al-makhlukat. Yang mana Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada makhluknya. Fatuti'uh. Maka makhluknya mentaati. Watastajib lahu. Dan mengabulkan. Segera memenuhi panggilannya. Mithlu qawlihi ta'ala. Sebagai contoh firman Allah Jalla wa'ala. Faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karha. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-11, Allah memanggil kepada makhluknya, kepada langit dan bumi. Faqala laha. Allah panggil, Allah berkata kepadanya, kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi. I'tiyah, datanglah kalian berdua, kata Allah, makhluk yang besar ini, tau'an au karha, baik dalam keadaan tau, dalam keadaan suka hati, senang dengan dipanggilnya tadi, nah, atau karha, atau dalam keadaan terpaksa, tetap kalian berdua harus kesini, kata Allah. maka keduanya siap untuk menjalani panggilan perintah Allah Jalla wa'ala. Amarahuma subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada keduanya. Naam. Wa hadha amrun kauni amara bihi samawat wal ard. Inilah yang terkait dengan amrun kauni, yang berkaitan perintah Allah kepada langit dan bumi. Fatukuwinat, maka kemudian terbentuknya, jadilah apa yang Allah Jalla wa'ala perintah tadi. Ketika Allah Jalla wa'ala perintahkan sesuatu untuk terjadi, maka pasti akan terjadi. Di dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah dia Allah itu, idza arada syai'an, ketika Allah Jalla wa'ala berkehendak kepada sesuatu, an yakula lah, cukup untuk berkata kepada dia, kun, jadilah, kata Allah, fayakun, maka akan terjadi setiap apa yang Allah inginkan. Hadza amrun kauni, ini yang dimaksud dengan amrun kauni. Perintah Allah Jalla wa'ala kepada makhluknya untuk mentaati dan siap untuk terpanggil. Amma al-amru syar'i, sedangkan terkait dengan perintah Allah atau perkaranya secara syar'i, bahwa wahyuhu al-munazzal alladhi ya'muru bihi ibadah, adalah wahyunya Allah Jalla wa'ala yang Allah perintahkan kepada seluruh hambanya. Itu amrun syar'iyyun. Ya'muruhum bi'ibadatih. Allah Jalla wa'ala perintahkan mereka untuk beribadah. Ya'muruhum bis-salat. Allah perintahkan mereka untuk salat. Ya'muruhum bi'z-zakat. Allah perintahkan untuk zakat. Ya'muruhum bibirril walidain. Allah perintahkan mereka hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadza amruhu asy-syar'i. Semua tadi terkait dengan perintah yang syar'i. Ketetapan-ketetapan Allah berupa perintah untuk menjalankan suatu amalan, maka itu amrun syar'iyyun. Yadkhulu fihi al-awamir wan nawahi, termasuk padanya terkait dengan perintah-perintah, termasuk padanya terkait dengan larangan-larangan, allati fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyah, yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan terdapat pula di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadza min amrillah, ini termasuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pahami bahwa miliknya Allah Jalla wa'ala adalah al-amr, idza kana lahul khalqu wal amr, jika al-khalqu dan juga al-amr itu sudah miliknya Allah, famadha baqiya li ghairih subhanahu wa ta'ala, maka kalau begitu apalagi yang tersisa untuk selain dia, selain Allah. Apalagi yang tersisa selain kedua perkara tadi, penciptaan dan juga perintah Allah Jalla wa'ala, semua berada di tangannya. Maka selain dia tidak ada lagi yang tersisa. Walihada yaqulu Ibnu Umar lamma qara'a hadhihi al-ayah qala man lahu syai'un falyatlubhu. Oleh karenanya sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika baca ayat ini, maka beliau menyatakan man lahu syai' falyatlubhu. Siapa yang baginya memiliki sesuatu, falyatlubhu, maka hendaklah dia minta kepadanya. Maka ternyata tidak ada yang memiliki itu kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Allah telah tegaskan, ala lahul khalqu wal amr. Wadallat hadihil ayah alal farqi bainal khalqi wal amr. Antum perhatikan bahwa dengan ayat ini menunjukkan perbedaan antara al-khalqu dan al-amr. Fafihi raddun ala man yaqulun bi khalqil Qur'an. Selain itu kita dapatkan faedah bahwa adanya bantahan kepada mereka yang berkata atau berpendapat bi khalqil Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Pendapatnya siapa ini? Pendapat dan pencetusnya yang pertama kali adalah Al-Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Pernyataan memproklamirkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Yang kemudian pengikutnya yang mengikuti dia dinamakan kaum Jahmiyah. Nisbat kepada pencetusnya. Jahm jadilah Jahmiyah. Qadar. Mereka yang mengingkari takdir, maka dinamakan kaum Qadariyah. Nah, maka yang mengingkari terhadap Al-Quran kalamullah, mereka adalah kaum Jahmiyah. Menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Li'anna Al-Quran minal amr. Nah, Al-Quranul Karim termasuk dari Al-Amr. Bukankah al-amr itu adalah perintah Allah Jalla wa'ala? Yang mana Allah memerintah sesuatu berarti itu kalamnya, berarti itu adalah firmannya. Wa amrullah laisa makhlukan. Dan perintah Allah itu bukanlah makhluk. Allah menetapkan suatu perintah itu di mana? Tentunya di dalam Al-Quran. Apa yang Allah ucapkan, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka itu kalamullah, adalah firmannya Allah Jalla wa'ala. Maka di situ pula terkandung perintah, terkandung larangan. Maka dengan itu al-amr laisa makhlukun, bukanlah makhluk. Naam. Li'anna allaha ghayara bainal khalqi wa bainal amr. Karena Allah Jalla wa'ala itu membedakan antara al-khalq dan juga al-amr. Faja'alahum syai'aini mutaghayyirain. Maka Allah jadikan kedua masing-masingnya saling berbeda. Wal-Quran dakhilun fil-amr. Sementara Al-Quran termasuk dari al-amr. Nah, fahuwa ghairu makhlukin. Maka Al-Quran bukanlah makhluk. Antum berikan tanda. Al-Quran dakhilun fil amr. Fahuwa ghairu makhlukin. Bukanlah makhluk. Kita lanjutkan di halaman ke-66. Silakan dibuka lembaran tadi yang sudah dibagikan. Baik al-aba maupun al-ummahat yang di belakang. Kita lanjutkan di halaman ke-66. Wa hadza ma khasama bihi al-Imam Ahmad al-Jahmiyyah. Inilah yang menjadi pertentangan antara al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan kaum Jahmiyah. Lamma talabu minhu, ketika kaum Jahmiyah meminta kepada beliau, an yaqula bi khalqil Qur'an, supaya beliau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, diminta beliau dengan paksa untuk menyatakan suatu memproklamirkan suatu ideologi bahwa Al-Quran adalah makhluk. Qala, apa kata Imam Ahmad? Hal Al-Quran minal khalqi au minal amr? Apakah Al-Quran itu termasuk al-khalq ataukah Al-Quran itu termasuk dengan dari al-amr? Beliau membalikan, mengingatkan kepada ayat tadi, alalahul khalqu wal amr. Qalu, maka kaum Jahmiyah tadi menyatakan Al-Quran minal amr, katanya. Al-Quran itu termasuk dari al-amr. Taib, kalau kalian menyatakan seperti itu, kata Imam Ahmad, al-amr ghairu makhlukin. Bahwa al-amr bukanlah makhluk. Al-Quran termasuk dari al-amr, dan al-amr itu bukanlah makhluk. Maka terpatahkan ucapan mereka sendiri. Sudah terlanjur mereka menyatakan Al-Quran minal amr. Apakah atas dasar ketidakfahaman mereka dengan kata al-amr sehingga kemudian menyatakan Al-Quran minal amr, ataukah dengan kesadarannya? Terlepas dari keduanya, maka mereka telah menyatakan, telah jawab dari pertanyaan Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Al-Quran minal amr. Maka Imam Ahmad menyatakan al-amr ghairu makhluk. Nah, Allahu ghayyara bainahu wa bainal khalqi. Allah yang membedakan antara al-amr dan juga al-khalq. Faja'ala al-khalq syai'an wal amru syai'an akhar. Allah jadikan al-khalqu sesuatu tersendiri, wal amru syai'an akhar, sedangkan al-amr adalah juga perkara tersendiri yang lainnya. Maka keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amru kalamun, sementara al-amr itu kalam, firman Allah. Wa ammal khalqu fa huwa ijad wa takwin. Sedangkan al-khalq itu adalah ijad wa takwin. Ijad artinya sikap Allah Jalla wa Ala untuk mengadakan. Takwin juga semakna untuk menjadikan atau mengadakan suatu ciptaan. Di tangan Allah lah semuanya itu. Allah Jalla wa'ala yang mengadakan, menciptakan segala sesuatu. Yujad farqun bainahuma, maka telah didapatkan perbedaan keduanya. Bisa dipahami? Kita telah pahami apa itu al-khalqu, apa itu al-amr. Maka oleh karenanya, karena pentingnya kedua perkara itu, Allah tegaskan dengan kata ala sebagai huruf yang mengingatkan kepada hambanya dan supaya hambanya tadi menetapkan ala lahul khalqu wal amr. Kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan tabarakallah rabbul alamin. Kita dapati di sini kata tabarak. Bukan hanya di ayat ini saja, tapi di sekian ayat-ayat Allah kita dapati kata tabarak. Nah, apa itu kata tabarak? Artinya ta'adzum, kemahaagungan Allah Jalla wa'ala. Alladhi hadhihi af'aluhu subhanah, yang mana ini merupakan perbuatan-perbuatannya. Tadi setelah menyebutkan Allah telah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, semua tunduk kepadanya. Dan ketahui juga al-khalqu wal-amr itu juga milik Allah. Kemudian Allah menegaskan, menutup ayat itu dengan kata tabarakallah. menunjukkan keagungan terhadap perbuatan-perbuatannya tadi. Wa hadhihi qudratuh wa hadhihi makhluqatuh tabaraka wa ta'ala. Maka ini semua adalah kehendak Allah. Maka ini semua adalah makhluk-makhluknya tabaraka wa ta'ala. Makna tabarak adalah fi'lun khas bihi subhanahu wa ta'ala. Adalah suatu kata yang sifatnya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yutlak ala ghairih. Maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kata tabarak asal dari kata barakah. Al-barakah ia kasratul khair wa namma'uh. Berkah itu artinya al-kasratul khair, kebaikan yang banyak. Wa namma'uh, dan juga bukan sekedar banyak tapi berkembang. Namma, berkembang. Wa barakatu wa barakatullahi jalla wa ala la tatanaha. Dan berkahnya Allah jalla wa ala la tatanaha, tidak akan ada habisnya. Terus berlangsung berkesinambungan. Ammal makhluk fala yuqalu lahu tabarak. Adapun makhluk tidak boleh dikatakan baginya tabarak. Innama yuqalu lahu mubarak. Naam. Akan tetapi dikatakan kepadanya mubarak. Diingatkan juga oleh Syekh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu taala beberapa istilah, termasuk istilah ini yang beredar di tengah masyarakat, menyatakan kepada saudaranya maksudnya adalah mendoakan kebaikan. Maksudnya adalah kebaikan untuk saudaranya tadi. Dia katakan mabruk. Dia katakan mabruk ya fulan. Maka kata seperti ini adalah suatu kesalahan dan menyelisihi penggunaan bahasa yang sahih. Nah, mabruk fi'ilnya adalah barokah. Barokah. Barokah itu menderumnya unta. Mungkin kita husnudzon kepada orang tadi maksudnya adalah baik, cuma salah di dalam melafadzkannya. Dia sesungguhnya mau mengucapkan mubarak. Kalau mubarak fi'ilnya adalah barok. Naam. Yang maksudnya dia ingin mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Maka jika pernah terjadi kita dapati seseorang mengucapkan kepada saudaranya mabruk, mungkin jika bisa kita ingatkan, katakan mubarak. Mubarak dan bukanlah mabruk. Naam. Mabruk berasal dari kata fi'il barakah, berlututnya unta. Sedangkan mubarak dari kata barakah, keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan terus berkembang. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan tadi tidak diperbolehkan kata tabarak diperuntukkan untuk makhluk, adapun bagi makhluk mubarak, yakni barakallahu fih wa ja'alahu mubarakan wal baraka kulluha minallahi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati padanya dan Allah jadikan berkah, dan keberkahan itu semuanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil